utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada halaman 107. Qala as-su'al, pertanyaan. Syekhuna hafizakumullah, wahai syekh kami. Dihapus harf nidaknya ya syekhuna. Wahai syekh kami, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian. Yaqulu sa'il, sang penanya berkata. Halil anbiya'u arwahuhum wa ajsaduhum fis sama'i am arwahuhum faqat? Kata sang penanya, apakah para nabi, ruh-ruh mereka dan jasad-jasad mereka berada di langit? Ruh dan jasadnya fis sama, di langit. Am arwahuhum faqat, ataukah ruh-ruh mereka saja yang berada di langit? Itu di bawah disebutkan ada ta'liq, insyaallah kita baca nanti. Naam. Pertanyaan dan jawaban ini disebutkan dalam fatwa fi al-aqidah wal manhaj. Kata beliau, hafizahullah ta'ala wa rahimahu hayyan wa mayyita. Al-jawab, jawabannya, arwahuhum fil jannah. Bahwasanya ruh-ruh mereka, para nabi, berada di surga. Ruh-ruh mereka berada di surga, al-jannah. Arwahu asyuhada'i, arwahu al-anbiya'i, arwahu al-mu'minin, kulluha fil jannah. Ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, ruh para nabi, demikian pula ruh kaum mu'minin, ya, semuanya di dalam surga. Ruh mereka di dalam surga. Qala idza kana al-mu'minun, idza kana al-mu'minun tasrahu arwahuhum fil jannati haythu sya'at, fa kaifa bil anbiya'i alaihim as-salatu was-salam. Kata beliau, jika ruh kaum mukminin, jika saja kaum mukminin arwah-arwah mereka atau ruh-ruh mereka tasrah fil jannah, yakni berada di surga. Naam. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya arwah syuhada itu berada di paruh burung yang ada di dalam surga, sebagaimana pula ruh kaum mukminin berada di dalam surga. Bila mana ruh kaum mukminin itu berada di surga, haitsu sya'at, dimanapun dia inginkan, mau kemana saja diberikan kebebasan, ya. Fakaifa, bagaimana dengan para nabi dan para rasul, yakni mimbabil aula, kaum mukminin saja ketika meninggal rohnya di dalam surga, ya, yang tingkatannya masih di bawah para nabi dan para rasul. Tentunya roh para nabi dan para rasul juga di dalam surga. Falaisat arwahuhum fil kubur, ruh-ruh mereka tidak berada di dalam kuburan. Ruh-ruh mereka tidak berada di dalam kuburan. Kama yatasawwaruhu ba'du annas, sebagaimana yang tergambarkan pada sebagian manusia. Sebagian manusia menyangka bahwasanya ruh mereka berada dalam kuburan. Ini menyatu antara ruh dan jasad. Sehingga sebagian manusia datang kepada sebagian kuburan. Kuburan wali, orang soleh, orang yang mati syahid ataupun kuburan Nabi, ya, karena keyakinan roh dan jasadnya menyatu. Sekali lagi, ya, kehidupan barzakh tidak seperti kehidupan dunia. InsyaAllah nanti akan sebutkan keterangan lengkapnya. Kata beliau, arwah para nabi dan para rasul tidak berada di dalam kuburan sebagaimana yang tergambarkan oleh sebagian manusia. Wa innama hiya fis sama' fil jannah. Arwah mereka berada di atas langit, di dalam surga. Wa la yaltaqi al jasadu war ruhu illa yaumal qiyamah. Dan jasad, tubuh manusia, waruh, demikian pula ruhnya, yang merupakan satu kesatuan, ketika kita hidup di dunia, ada jasad penampilan luar, kemudian ada ruh penampilan ataupun materi dalamnya. Kemudian seorang meninggal dunia, berpisah antara jasad dan ruhnya. Jasadnya dikubur, kemudian ruhnya, jika dia adalah ruh dari kalangan orang-orang saleh kaum mukminin, maka ruhnya naik ke dalam surga. Wala yaltaqi al-jasadu war-ruh. Jasad dan ruh tidak bertemu illa yaumal qiyamah, kecuali pada hari kiamat. Apa dalilnya bahwasanya ruh tidak bertemu dengan jasad? Kata beliau, Allah mengatakan yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari itu, yakni pada hari yunfakh fis-sur. Sur bimakna qarnun azim, tanduk yang besar, trompet. Qarnun azim, tanduk besar yang dipakai untuk alat meniup. Trompet besar. Pada hari trompet tersebut ditiup, fata'tuna, maka pada hari tersebut tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua. Ada berapa jumlah tiupan hari kiamat? Al-aqrab bil shawab, bahwasanya yang lebih dekat kepada kebenaran, tiupan sangkakala itu ada dua kali. Pada tiupan yang kedua, tatkala ditiupkan sangkakala, ya, manusia dibangkitkan. Fata'tuna afwaja, sehingga kalian datang berbondong-bondong. Jadi situ terjadilah pertemuan antara ruh dan jasad. Tubuh manusia dimakan oleh an'am, tubuh manusia hancur kecuali ada satu bagian yang tidak hancur, ujung dari tulang ekor. Di situ manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hunaka yab'atsuhumullah, di saat itu Allah bangkitkan mereka. Allah bangkitkan manusia, bahkan hewan-hewan dibangkitkan oleh Allah taala dari kematian mereka. Di saat itu Allah bangkitkan mereka, awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali kuburan tersebut terbelah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali kuburannya, makamnya itu terbelah, yakni mengeluarkan jasadnya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur, dari kuburan. Adapun awwalu man yuksa, siapa orang yang pertama kali dikenakan baginya pakaian? Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikenakan pakaian baginya. Kemudian sebutkan Nabi kita Muhammad SAW dan seterusnya sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaannya. Allah mengatakan, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik, yang akan menutup aurat manusia, tubuh manusia. Qala huwa awwalu man yub'atsu alaihi salatu wassalam. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Orang pertama kali dibangkitkan. Dari sini antara ayat Allah mengatakan yauma yunfakhu fis-sur fata'tuna afwaja. Tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua, kalian datang, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari alam kubur. Di situ terjadi pertemuan dan persatuan antara jasad dan ruh. Qala wa hadithu al-anbiya'u ahya'un. Al-anbiya'u ahya'. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna. Adapun hadis bahwasanya para nabi ahya' hidup, fi kuburihim, di kuburan-kuburan mereka. Yusallun, mereka melaksanakan sholat. Apa status hadis ini? Para nabi hidup di dalam kuburan mereka dan melaksanakan sholat. Qala wa in kana sahahahu asy-syaikhu al-Albani. Walaupun hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, fa innahu dha'ifun jiddan. Sesungguhnya hadis itu hadis yang sangat lemah, kata beliau hafizahullah taala. Hadis yang menunjukkan bahwasanya para nabi dengan lafaz ini, ya, al-anbiya, para nabi hidup di kuburan-kuburan mereka dalam keadaan melaksanakan sholat. Ini adalah hadis yang sangat lemah. Wa huwa awwalu haditsin i'tarattu bihi alaihi rahimahullah. Ini merupakan hadis yang pertama kali saya, ya, bertolak belakang dengan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Saya tidak sependapat dengan beliau. Hadis yang pertama kali beliau mengatakan sahih, Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Kata Syekh Rabi, hadis ini dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah. Dari sini kita mengerti bagaimana jawaban beliau hafizahullah taala, apakah na'am ruh para nabi demikian pula jasadnya berada di langit ataukah ruhnya saja. Beliau memberikan penjelasan yang sangat jelas bahwasanya ruh para nabi, ruh syuhada, salihin, kaum mukminin berada dalam surga. Tidaklah terjadi pertemuan secara sempurna bersatunya ruh dan jasad kecuali setelah ditiupkannya sangkakala. Kita baca keterangan yang beliau tulis di bawah, ini juga penting. Qala hafizahullah ta'ala, setelah menyebutkan pertanyaan tadi, qala akhadha ba'du ahli al-ahwa min hadzal jawab annani unkiru 'adzabal qabri wa na'imahu faramani bi madhhabi al-mu'tazilati wal khawariji wal falasifah. Sebagian ahli bid'ah wal ahwa mengambil, mencuplik, mengambil jawaban yang saya sebutkan ini. Bahwasanya apa tadi? Wala yaltaki al-jasadu war-ruhu illa yaumal qiyamah. Tidaklah jasad dan ruh bertemu kecuali pada hari kiamat. Sebagian ahli ahwa, ahli bid'ah, para pengekor hawa nafsu, mengambil, mencuplik jawaban saya, dan menyatakan annani, bahwasanya saya mengingkari azab kubur dan nikmat kubur. Waromani, dan menuduh saya fi madhhabi al-mu'tazilah, menuduh saya bermadhab mu'tazilah, khawarij dan ahli filsafat. Mu'tazilah ma'ruf, mereka lebih mengedepankan ra'yi, mengedepankan akal mereka, ya. Tatkala ada dalil yang sahih, yang sharih dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertolak belakang dengan akal manusia, mereka tidak segan untuk menolaknya. Nah, seperti azab kubur, nikmat kubur, mana buktinya bahwasanya manusia mendapatkan nikmat setelah dibongkar enggak ada apa-apa, setelah dibongkar enggak ada siksa. Ini kaum Mu'tazilah lebih mengedepankan ar-ra'i, akal-akal mereka. Sebagian ahli bid'ah menuduh beliau bahwasanya Syekh Rabi mengingkari azab kubur maupun nikmat kubur, dan menuduh beliau bermadhab Mu'tazilah, Khawarij dan ahli filsafat. Kemudian kata beliau, hafizahullah, uallifu, yakni saya menulis, uallifu fi dzalika kitaban, padahal saya telah menulis, atau ullifa fi dzalika kitaban, telah ditulis dalam permasalahan ini suatu kitab. Yustashhadu fihi bi aqwalil ulama fi adzabil qabri. Di dalam kitab tersebut disebutkan pendalilan yang bersumber dari ucapan-ucapan para ulama tentang azab kubur. Wa bana dzalika kullahu ala qawli. Ya. Dan naam, semua itu dibangun di atas ucapan saya. Wala yaltaqi ar-ruhu wal jasadu illa yaumal qiyamah. Ruh dan jasad tidak akan bertemu kecuali pada hari kiamat. Sampai-sampai demikian pengingkaran ahli bid'ah wal ahwa terhadap Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, semata-mata dengan cuplikan ucapan beliau, wala yaltaqi ar-ruh wal jasadu illa yaumal qiyamah, mencuplik. Setelah itu membuat tulisan, ya, yang menuduh fadilat Syekh Rabi bahwasanya beliau mengingkari nikmat dan azab kubur. Wa nasiya anna su'ala, dia lupa bahwasanya pertanyaan itu, innama kana an arwahil anbiya, bahwasanya soal itu terkait dengan ruh-ruh para nabi. Wa nasiya hadafi min hadzal kalam, dan dia lupa akan tujuan saya. Dia tidak mengerti, ya. Lupa bahwa saya tujuan saya min hadzal kalam untuk menyampaikan pembicaraan ini dalam pertanyaan itu, innama huwa ar-raddu ala ghulati as-sufiyyati wal quburiyyin. Tujuan saya menyebutkan jawaban semacam itu untuk membantah ghulat sufiyah, orang-orang ekstrim dari kalangan kaum sufi. Demikian pula para pengagung kuburan. Alladzina ya'taqiduna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi. Di mana mereka meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kuburannya. Bersatu roh beliau dan jasadnya. Sehingga tidak heran sebagian manusia datang ke kuburan Nabi meminta-minta. Apa? Karena keyakinan ini. Keyakinan bahwasanya roh Nabi dikembalikan ke dalam kuburan bersatu dan beliau hidup di dalamnya, mendengar, memberikan apa yang mereka minta dan seterusnya. Jadi Syekh Rabi hafizahullah taala memberikan jawaban tersebut untuk membantah mereka, kaum sufiyah, kemudian para pengagung kuburan dan semisalnya, karena mereka meyakini bahwasanya Nabi SAW itu berada di kuburannya, di dalam kuburan tersebut. Yastaqbilu talabatihim wa istighatsatihim. Nabi berada di kuburan menyambut permintaan-permintaan mereka dan istighatsah mereka. Sampai demikian yang diyakini. Ya. Diyakini oleh ahli bid'ah wal ahwa ahli kubur. Ya, ini para penyembah kuburan. Mereka meyakini bahwasanya Nabi di dalam kuburan itu menyambut, mendengar apa yang mereka minta dan istighatsah yang mereka ucapkan. Nasina anna ruhahu wa arwahal anbiya'i wasyuhada' fil jannah. Mereka lupa bahwasanya ruh beliau, ruh Nabi, ruh para nabi dan ruh syuhada itu fil jannah, berada di dalam surga, tidak berada di dalam kuburan itu. Tasarahu minha haitsu syaat. Ruh-ruh tersebut pergi, ya, berlalu-lalang ke sana kemari di dalam surga sesuai dengan keinginan ruh tersebut. Allah menyebutkan terkait dengan para syuhada ma'ruf dalam Al-Qur'an Karim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu mati, namun mereka ahya, hidup, mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ruh-ruh mereka. Sehingga beliau sebutkan tadi di dalam jawabannya, ya, sebagaimana pula sebutkan dalam hadis, bahwasanya ruh kaum mukminin berada di surga, kemudian pula demikian juga ruh para syuhada di dalam surga, lebih-lebih ruh para nabi dan para rasul. Qala hafizahullah ta'ala wa nasiya hadzal muhawwilu bil batil. Orang ini, orang yang al-muhawwil, orang bingung, orang gelisah. Nasiya hadza, orang yang bingung dengan kebatilannya. Karena dia berjalan di atas kebatilan, berjalan di atas hawa nafsu, bingung. Wa nasiya hadzal muhawwilu bil batil. Orang yang bingung, terlumuri dengan berbagai bentuk kebatilan dan kemungkaran. Au jahila ijabati as-sahabah wal ulama'i. Atau dia tidak mengetahui jawaban-jawaban para sahabat dan para ulama. Ala mithli su'ali, seperti ya pertanyaan yang diajukan kepada saya. Wa binahwi jawabi, dan yang serupa dengan jawaban yang saya berikan. Dari sini kita mengerti bagaimana Syekh Rabi hafizullah ta'ala tidak sendirian. Ya, pertanyaan semacam ini dan jawaban semacam itu telah diajukan kepada para sahabat dan para ulama. Ya. Telah diajukan kepada para sahabat dan para ulama. Nasiya au jahila, ya. Atau orang tersebut tidak mengetahui bahwasanya jawaban semacam itu sudah disebutkan oleh para sahabat dan para ulama. Qala yaqtasiruna ala anna arwahal mu'minin fil jannah wa arwaha al-guffar fil nar. Mereka, para sahabat dan para ulama, yaqtasirun, memberikan jawaban yang ringkas. Bahwasanya ruh kaum mukminin di dalam surga, ruh orang-orang kafir di dalam neraka. Wa ba'dhum, dan sebagian sahabat dan para ulama, yaqtasiru ala qawlihi, mencukupkan dengan jawabannya. Apa jawabannya? Arwahul mu'minin indallah, wala yadhkuruna azabal qabri, wala siratal arwahi bil jasad. Mereka mencukupkan penjelasan terkait dengan pertanyaan itu para ulama, para sahabat, apa? Bahwasanya arwah kaum mukminin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebutkan azab kubur. Tidak pula menyebutkan keterkaitan hubungan antara arwah dan jasad. Wa hadhihi al-ijabatu katsiratun. Jawaban-jawaban semacam ini banyak sekali. Zakaraha al-Imam Ibnu Al-Qayyim fi Kitabir Ruh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Kitab Ruh. Jadi sudah ada pendahulunya. Jawaban semacam ini yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Fahal haula'i as-sahabatu wal a'immatu alladzina yujibuna bimithli ma dzakartu yunkiruna 'adzabal qabri. Lalu apakah mereka para sahabat dan a'immah, para imam, yang memberikan jawaban seperti apa yang saya sebutkan mengingkari azab kubur? Jawabannya apa? Tidak. Jelas sekali para ulama, para sahabat, mulai dari zaman dahulu salafun salih hingga sekarang, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka meyakini adanya nikmat kubur dan azab kubur. Mereka memberikan jawaban semacam itu untuk membantah, tadi sudah kita sebutkan, ya, para pengikut aliran sufiyah ataupun para pengagung kuburan. Qala kalla, tidak. Mereka tidak mengingkari azab kubur. Wa la'allahum 'inda hadzal muhawwil minal munkirin li'adzabil qabri walladzi ya'taqiduhu fihim kullu muslim annahum yu'minuna bi'adzabil qabri wa na'imi. Wala'allahum, semoga saja mereka, inda hadzal muhawwil, yakni menyikapi orang semacam ini, minal munkirin, dari kalangan orang-orang yang mengingkari azab kubur. Ini sangat jauh bahwasanya para sahabat, demikian pula para ulama yang ma'ruf berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, sekian banyak dalil menunjukkan azab dan nikmat kubur. Jawaban-jawaban mereka tidak mungkin menunjukkan mereka mengingkari adanya azab dan siksa kubur. Walladzi ya'taqiduhu fihim kullu muslim, dan yang diyakini, antum perhatikan, walladzi ya'taqiduhu fihim kullu muslim, poin ini, dan apa yang diyakini oleh setiap muslim fihim terkait dengan mereka, siapa maksudnya? Ini terkait dengan para ulama, para sahabat. Setiap muslim akan meyakini, akan memahami, demikian pula mengerti bagaimana para sahabat dan para imam. Apa itu? Annahum yu'minuna bi'adzabil qabri wa na'imi. Setiap muslim akan meyakini bahwasanya mereka, para sahabat, para imam, yu'minun, mengimani azab kubur dan nikmat kubur. Qala wallazi adinullaha bihi anna azabal qabri wa na'imihi haqqun. Wallazi adinu, dan yang saya jadikan sebagai agama, saya meyakininya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Allah terkait dengan agama. Yang saya jadikan sebagai keyakinan agama dalam hal ini, bahwasanya azab kubur dan nikmat kubur adalah hak nyata, ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyah wa yauma taqumu as-sa'ah adkhiru 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Terkait dengan Fir'aun dan bala tentaranya, demikian pula orang-orang kafir. An-nar, api neraka ditampakkan kepada mereka, orang-orang kafir, sepanjang pagi dan sore. Kapan ini terjadi? Kata para ulama, di alam barzakh. Buktinya apa? Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat setelah dibangkitkan, ya. Adkhilu ala Fir'aun, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang pedih. Disebutkan di situ neraka, api neraka ditampakkan setiap pagi dan petang. Kemudian setelah itu disebutkan wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Menunjukkan apa? Ditampakkannya api neraka itu terjadi sebelum hari kiamat, sebelum dibangkitkan. Nah, demikian pula kaum mukminin ditampakkan surga, kenikmatan-kenikmatannya. Naam. Sebagaimana pula disebutkan secara jelas dalam hadis Al-Bara bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, perjalanan ruh mukmin dan ruh kafir. Thumma qal, wa kam qarrartu hadha fi durusi wa muhadarati wa syuruhi li kutubi al-aqa'idi as-salafiyah. Kam, betapa banyak. Betapa banyak saya tetapkan hal ini, adanya nikmat dan azab kubur, pada pelajaran-pelajaran yang saya jalankan, muhadarah, pidato-pidato saya, serta syuruh, penjelasan, keterangan saya terkait dengan kitab-kitab akidah salafiyah, akidah salafun salih. Wa wallahi, demi Allah, innani la ahmilu humuman kabiratan limasiri fil qabri. Demi Allah, saya benar-benar la ahmilu humuman, merasa cemas dan khawatir. Saya sangat khawatir. Limasiri fil qabri, bagaimana status saya di kuburan? Bagaimana masa depan saya di kuburan? Saya betul-betul takut, khawatir. Apakah saya mendapatkan nikmat ataukah azab? Kan itu. Saya betul-betul khawatir sampai demikian. Bukan semata-mata tadi disampaikan dalam durus, muhadharah, syarah. Bahkan perasaan beliau merasa khawatir, cemas. Humuman kadiron, saya memikul beban yang sangat berat, kekhawatiran yang sangat besar. Bagaimana masa depan saya di alam kubur tersebut? Walidzalika, oleh karena itu, iltazamtu fi salati, saya terus menerus melakukan iltizam. Ya, saya terus menerus melakukan suatu ibadah atau doa. Saya pegang terus perkara ini. Walidzalika iltazamtu fi salati mundzu syababi, antum lihat, mundzu syababi, an aqula ma 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berprinsip dan terus berpegang di dalam salat yang saya lakukan sejak saya berusia muda, masih remaja, syababi, masih remaja. Saya mengucapkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa itu? Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Sejak usia muda sudah berdoa demikian karena takut terhadap azab kubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min azabin nar, dari azab neraka, wa min fitnati al-mahya wal mamat, demikian pula ujian kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnati al-masihid dajjal, dan kejelekan ujian masih dajjal. Situ ada empat perkara seorang muslim diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari keempat perkara tersebut, azab kubur, azab neraka, ujian kehidupan dan kematian, demikian pula jeleknya ujian dajjal. Qala iltazamtu dzalika fi kulli salawati al-fara'idi wan nawafili. Saya terus menerus berdoa dengan doa tersebut di seluruh salat-salat yang saya kerjakan. Salat-salat fardu ataupun nafilah sunnah. Bal wa indan naumi. Ini satu pelajaran bagi kita. Ya. Contoh keteladanan beliau, hafizahullah ta'ala. bukan semata-mata salat, bal'ing dan naum, bahkan ketika tidur, tidak tidur. Fafi kasirin min ahwali, bahkan pada mayoritas atau sebagian besar keadaan-keadaan saya. Terus takut sehingga mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya menghadapi hari akhir, menghadapi kehidupan setelah kematian. Qala wa tajahala an ma'rifatin wa makrin. Wa tajahal, dan orang itu, ahli bid'ah tadi, tajahal, mana tajahal? Pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Tajahal an ma'rifatin wa makrin. Pura-pura tidak tahu, tidak mengerti, yang dilandasi oleh ma'rifah, padahal dia tahu, wa makrin, dan dilandasi oleh makar, tipu daya. Dia menyebutkan bahwasanya Syekh Rabi itu ya meyakini dengan ucapannya wala yaltaqir ruh wal jasadu illa yaumal qiyamah, ruh dan jasad tidak bertemu kecuali hari kiamat. Bahwasanya beliau itu mengingkari azab kubur dan nikmat kubur. Ini yang digempor-gemporkan oleh mereka, ya. Padahal dia tahu bahwasanya Syekh Rabi itu dalam pelajarannya, dalam muhadharah, dalam ini dan itu, beliau meyakini dan mengajarkannya bahwasanya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Tajahal, orang tadi apa? Pura-pura tidak tahu, padahal an ma'rifatin wa makrin, padahal dia itu tahu bahwasanya Rabbi itu meyakini ada nikmat dan siksa kubur, ya. Dan sikap tajahal tersebut, pura-pura tidak tahu itu dibangun oleh makar, ingin membuat tipu daya. Annani u'minu bi'adzabil qabri wa uqarriruhu katsiran wa katsiran, bahwasanya saya itu mengimani adanya azab kubur, dan saya menetapkan adanya azab kubur katsiran wa katsiran, sekian banyak, di dalam kesempatan fi durusi wa muhadharati, dalam pelajaran-pelajaran serta muhadharah yang saya sampaikan. Wa min dzalika, atas dasar ini, ma qarrartuhu fi fatawa al-aqidah allati tatafa minha hadhihi al-lafzah wa bana 'alayha tahawila. Oleh karena ini, wa min dzalik, di antaranya apa yang saya tetapkan pada fatwa aqidah, yang dipetik dari fatwa tersebut lafaz ini, dan dibangun di atasnya tahawil, yakni perkara-perkara yang menggelisahkan, yang membingungkan. Dari sini kita faham bahwasanya beliau sebagaimana ulama yang lainnya menetapkan adanya azab dan siksa kubur. Adapun jawaban ini, jawaban bukanlah jawaban yang pertama, namun sudah didahului oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, demikian pula para sahabat dan para ulama. Qala wa akhiran, yang terakhir. Nasiya hadza al-muhawwik. Orang ini, orang yang bingung, yang linglung ini, nasiya, lupa, anna hadhihi al-ajwibata, bahwasanya jawaban ini tajri ala tariqatil arabiyyah. Jawaban semacam ini sesuai dengan metode yang berlaku dalam bahasa Arab. Orang Arab biasa menjawab dengan jawaban model semacam ini. Fit ta'biri anis syai', di dalam mengungkapkan sesuatu, bi mu'dhamihi, dengan menyebutkan yang mayoritas. Menyebutkan yang mayoritas. Dia bertanya terhadap sesuatu, kemudian memberikan keterangan yang sifat umum tadi. Bi mu'dhamihi, mithlu qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Apakah haji hanya sebatas di Arafah? Enggak cukup. Ada rukun-rukun yang lainnya, bukan berarti seorang haji wukuf di Arafah saja, enggak. Ada sebelumnya dan setelahnya. Al-hajju Arafah. Haji, di antara rukun pentingnya adalah Arafah, wukuf di Arafah. Fa'ala madhhabi hadza al-mutahawwik, berdasarkan madhhab orang yang linglung ini, yakunur Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ankara sa'ir arkanil hajj. Kalau orang ini mau jujur, mau adil, Nabi mengatakan haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Kalau dia mau jujur, berarti dia menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari seluruh rukun haji. Ya, rukun-rukun haji yang lainnya diingkari. Haji itu cuma Arafah, sudah wukuf di Arafah selesai. Gugur kewajibannya hajinya terima. Tidak. Atas dasar ini, kalau dia mau jujur, mau adil, ya, dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari seluruh rukun haji. Wa wajibatihi, demikian pula kewajiban-kewajiban dalam haji, wa syurutihi, dan seluruh rukun-rukun syarat-syarat haji, wa mustahabatihi, demikian pula yang sunnah. Wa mithluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang serupa dengan hadis ini, al-hajju Arafah, adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Fa'ala madhhabi hadha al-ahwaji, berdasarkan pendapat atau madhab orang yang dungu ini, al-ahwaj, orang yang bodoh, yakunu fi hadha al-qawli nafyun li kulli al-ibadat ghairi du'a. Atas dasar pendapat dia, maka terkait dengan ucapan ini, terdapat peniadaan, meniadakan semua jenis ibadah selain doa, salat, sedekah, ya, saum, haji dan lain sebagainya, itu bukan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi apa? Ibadah itu hanya doa. Ini ucapan yang batil. Wa hakadha yaf'alu al-jahlu wal hawa bi ahlihima, demikianlah kebodohan dan hawa nafsu memperlakukan pemiliknya. Orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, orang yang mengedepankan hawa nafsu, demikian akibatnya, akan diseret kepada kesesatan dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Dari sini kita mengerti bagaimana bimbingan para ulama kita untuk terus-menerus mencari ilmu, demikian pula mengamalkan ilmu kita dan berjalan sesuai dengan apa yang telah dijalani oleh para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.